بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita tentang kitab Kifayatul Akhyar, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab Al-Hajr. Al-Hajr itu artinya pencekalan. Jadi ada beberapa orang yang di dalam syariat secara finansial dia dicekal untuk melakukan transaksi apapun. Dan pencekalannya itu bisa terjadi untuk kemaslahatan dirinya atau juga untuk kemaslahatan orang lain. Nah, yang disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar syarah matan Abi Syuja ini bahwa ada 6 orang. Ada 6 orang yang dicekal dalam syariat bahwa transaksi finansialnya tidak disahkan. Pertama al-hajru, yaitu orang yang dicekal untuk kemaslahatan dirinya. Seperti as-sabi, anak kecil, wal majnun, orang gila, was-safihu al-mubadhiri limalih, orang bodoh, orang idiot yang tidak bisa menggunakan hartanya, yang ada dia hanya menghamburkan harta. Kemudian ada orang yang dicekal untuk kemaslahatan orang lain, bukan untuk kemaslahatan dirinya, seperti al-muflis alladhi irtakabat huduyun, orang yang bangkrut yang diderita banyak utang gitu, terjerat utang banyak begitu. Wal maridul makhufu alaihi fi mazada ala thulus, dan orang yang sakit, yang sakitnya itu dikhawatirkan dia meninggal, maka transaksi yang lebih daripada sepertiga itu sepertiga lebihnya dicekal. Wal abdul ladzi lam yu'dhan lahu fi tijarah, dan juga budak yang tidak mendapat izin dari tuannya untuk melakukan jual beli. Kemudian sini nih bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ahmala asy-syaikhu asya'a, dan ada beberapa orang ahmala syaikh diabaikan oleh Syekh Abi Syuja. Jadi kan Abi Syuja nyebutin 6 orang tuh. Buat anak kecil, orang gila dan orang yang tidak bisa mengontrol hartanya, memubazirkan harta. Kemudian orang yang banyak utang, kemudian budak dan juga orang yang sakit dan sakitnya dikhawatirkan meninggal. Kata Syekh kita Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, wa ahmala syaikhu asya, dan Syekh Abi Syuja kalau nyebutin cuma 6 tuh banyak yang diabaikan, artinya banyak orang yang juga dicekal dalam pandangan syariat. Minha di antaranya hajrul murtadi li ajlil muslimin, syariat juga mencekal orang murtad li ajlil muslimin, untuk kemaslahatan kebaikan orang muslim. Contohnya orang yang murtad dan dia punya kewajiban zakat tapi kewajiban zakatnya belum ditunaikan. Kemudian dia murtad. Nah, dalam syariat, pengadilan, hakim dalam hal ini bisa mencekal orang murtad tersebut untuk melakukan transaksi. li ajlil muslimin, karena ada hak orang muslim dari hartanya. Gitu, maka tunaikan dulu itu zakatnya. Wa minha, dan juga di antara yang diabaikan oleh Syekh Khabisyul, maksudnya tidak disebutkan, hajur rahini li ajlil murtahini, yaitu dicekal ar-rahin, orang yang menggadaikan. Kalau sudah diserah terimakan barang gadainya ya, ar-rahin itu mesti dicekal li ajlil murtahin, untuk kemaslahatan orang yang menerima gadainya. Orang yang ngasih utang yang menerima gadai itu mendapat kemaslahatan dalam pencekalan si pegadai. Wa minha, dan juga di antara yang diabaikan oleh Syekh, al hajru ada sayyidi fil abdil jani li haqqil mujna ay li haqqil majni alai, aidu pencekalan terhadap seorang tuan merdeka, ala sayyidi fil abdi, pada budaknya al jani yang melakukan kriminal, yang melakukan kesalahan, yang melakukan hukum pidana, li haqqil majni alaihi, untuk kemaslahatan si orang yang dicederai, orang yang di apa namanya yang di apa yang dianiaya. Jadi misalnya kalau ada budak melakukan pembunuhan atau melakukan pemukulan, melakukan apa namanya pemotongan tangan, intinya dia melakukan pidana, maka si tuan daripada budak tersebut itu mesti dicekal. Untuk apa? Untuk kemaslahatan si majni alaihi, karena majni alaihi pasti nanti minta kisos. Kisosnya bisa berupa diat yang paling gampang. Karena tidak sebanding kan budak dengan merdeka, maka kisosnya tuh enggak mungkin kisos budak. Tapi dia bakal minta diat. Diatnya tuh kan gede. Karena dia minta diat, maka si tuan yang punya budak yang melakukan tindak kriminal itu harus dicekal, karena urusan finansialnya berkaitan dengan majni alihi dan dia mendapat kerugian, maka dia harus dicekal nih, si tuan harus dicekal biar si majni alihi mendapat kemaslahatan. Wa minha, dan juga diantaranya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, diantaranya yang diabaikan oleh Syekh, al hajru 'ala al warasah fi tarikati li haqqil mayyiti wa haqqi ashabil huquq. Dicekal untuk siapa? Pencekalan itu pencekalannya terhadap warasah, ahli waris. Sudah ada yang meninggal, maka si ahli waris kalau belum apa li haqqil mayyit, untuk kemaslahatan si mayyit, wa haqqi ashabil huquq, dan hak orang-orang yang punya hak terhadap harta tersebut. Jadi ketika si mayit meninggal, kewajiban pertama itu bukan warisan. Kewajiban pertama itu adalah operasional jenazah, utang si mayit, baik utang terhadap orang atau utang terhadap zakat. Yang ketiga wasiat. Setelah itu baru warisan. Nah, ahli waris itu dicekal oleh syariat, artinya transaksi finansialnya tidak sah kalau menggunakan uang dari warisan sebelum tiga itu tertunaikan. Pertama utangnya si wayit, ya tentu yang pertama kan operasional jenazah, yang kedua utangnya, utang baik utang terhadap orang atau utang terhadap syariat, zakat dan seterusnya. Nah, yang ketiga wasiat. Sebelum ini ditunaikan, maka waris, ahli waris itu tidak boleh menggunakan harta warisan. Dia dicekal oleh syariat untuk memanfaatkan harta warisan tersebut li haqqil mayit, untuk kemaslahatan haknya mayit, wa haqqi ashabil hukum, dan hak orang-orang yang punya hak dalam harta, entah itu dia adalah orang yang diutangin atau dia orang yang sudah diberikan wasiat oleh si mayit. Begitu. Jadi si ahli waris mendapatkan pencekalan juga. Wa minha, dan juga di antara yang dicekal, dan ini tidak disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, al-hajru 'alal mumtani' min ita'id duyuni idza kana maluhu za'idan 'ala qadri ad-duyun wa talabuhu wa talabahu al-mustahiqun dzakahu ar-rafi'i fi babil falas. Jadi dicekal pencekalan 'alal mumtani' terhadap orang yang tidak mau, min ita'id duyuni, tidak mau bayar utang. Idza kana maluhu za'idan ala qadri duyun, kalau hartanya lebih ala qadri duyun, daripada nilai utang yang dia punya. Wa talabahu al-mustahiqun, dan orang-orang yang minta. Maka orang, jadi katakanlah ada siapa, pejabat fulan yang banyak utang, kan biasanya pejabat. Ada juga sih yang enggak punya. Jadi ada pejabat F, pejabat fulan gitu. Pejabat fulan ini punya utang 500 juta gitu. LHKPN yang keluar baru-baru ini ternyata itu fulan punya harta 2 miliar. Ah, berarti kan hartanya itu melebihi nilai utangnya, tapi dia enggak mau bayar utang. Nah, maka pengadilan boleh mencekal, bukan boleh nih. Mestinya mencekal pejabat F nih, pejabat fulan, lihaki, untuk haknya siapa? Untuk hak mustahik. Untuk hak orang-orang yang diutangin gitu. Itu apa namanya, kalau memang dia punya utang atau dia punya harta yang lebih daripada utang. Dan itu disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi zulmun yastahiqqu uqubatahu hird, kan gitu. Orang yang mengelalaikan atau enggak mau bayar utang padahal dia mampu, yes, itu zulmun, kezaliman, yastahiqqu irduh. Dia berhak untuk dihinakan dan juga dia berhak untuk disanksi, diberikan apa namanya hukuman. Diberikan sanksi, itu diberikan apa namanya, ya sahik, diberikan apa namanya sanksi kehormatan, itu bahwa namanya itu dikatakan sebagai orang zalim, artinya tidak baik lagi dia di sisi syariat. Anak kezaliman. Zakarahu Rafi'i, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi babil falasi, dalam bab muflis, dalam bab bangkrut tuh. Nanti nih di ada sampai pada babnya. Wa minha, dan juga diantaranya, artinya ada masalah yang tidak Syekh Abi Suja, yang tidak Syekh Abi Suja sebutkan. Idza fasakhal mushtariyu bi'aibin kana lahu habsul mabii'i ila qabdi tsamani wa yuhjaru 'ala al-ba'i'i fi bai'ihi wal halatu hadhihi, gitu. Yaitu kalau seorang mushtari, pembeli, membatalkan jual belinya bi'aibin, karena sebab ada aibnya. Dia beli motor yang harganya 50 juta misalnya. Kan ada tuh yang motor 50 juta kan. Terus dia mau balikin motornya karena ada aibnya, tidak sesuai dengan deskripsi misalnya. Kana lahu habsul nabi ila qabdi tsaman, maka si orang yang beli tadi, dia mau balikin barang, dia harus itu simpan barangnya, habsul mabi', dia harus simpan barangnya ila qabdi tsaman, sampai dia dapat duitnya balik. Wa yuhjaru 'alal ba'i, nah pengadilan itu berhak untuk mencekal 'alal ba'i kepada penjual, fi bai'ihi, untuk menjual duitnya lagi, maksudnya duit yang udah dapat itu dia enggak boleh alihkan ke barang dagangan lagi. Jadi duitnya itu harus utuh. Maka dia harus, jadi sebelum itu si pembeli mengalihkan duit di hasil jualan motor itu ke barang yang lain, pengadilan nurunin surat dicekal. Kenapa dicekal? Karena itu duit hasil penjualan motor dan motornya itu dibalikin karena sebab ada aibnya, gitu. Wal halatu hadhihi, dan memang begini keadaannya. Karena kan ada, kemarin kita bahas ada istilah harta lazim mustaqir. Jual beli yang sudah terjadi itu membuat lazim, si pembeli harus ngasih duit, si pedagang harus ngasih barang. Lazim. Tapi duit yang mereka punya dan barang yang mereka pegang itu belum mustaqir. Mustaqir itu kalau sudah masa khiyarnya selesai. Nah, masa khiyar itu kan ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Khiyar syaratnya 3 hari gitu. Ketika khiyarnya masih ada, artinya masih masa khiyar, maka duitnya itu belum boleh dialokasikan kemanapun. Sebagaimana si pembeli juga barang dagangannya atau barang yang dibeli juga harus disimpan, dan dia punya bukti bahwa ini ada aibnya. Wal halatu hadhihi dzakarahu Rafi'i, ini yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi hukmil mabi' qabla al-qabdi, dalam masalah hukum barang dagangan qabla al-qabdi, sebelum diserah terimakan, anil mutawalli, daripada Syekh Mutawalli, Abu Sa'id Al-Mutawalli, ya, sahib ini pengkitab saya lupa amul namanya. Wa aqarrahu, dan beliau mengiyakan. Artinya Imam Ar-Rafi mengiyakan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Mutawalli tentang pencekalan terhadap penjual ketika ada pembeli ingin mengembalikan barang karena sebab ada aibnya. Wa minha, dan di antaranya juga, di antara apa yang diabaikan oleh Syahwi Syuja padahal ini mesti disebutkan tentang pencekalan, ad-daru allati istahaqqatil mu'taddatu an ta'taddu fiha. Yaitu tentang rumah. Ad-dar allati istahaqqatil mu'taddatu an ta'taddu fiha. Yaitu tentang rumah yang mana seorang yang melakukan masa iddah, perempuan yang ditalak, yang sedang melakukan masa iddah, itu berhak untuk mendapatkan rumah tersebut di masa iddah dia. Ad-darul lati, rumah istahaqqatil mu'taddah, yang si mu'taddah, orang yang lagi masa iddah, itu berhak anta'taddah fiha, untuk melalui masa iddahnya fiha, di rumah tersebut. La yajuzu bai'uha, maka si pemilik rumah itu suaminya. Kan suami ketika mentalak istri, dia masih punya kewajiban namanya mut'ah. Mut'ah itu salah satunya rumah. Maka ketika rumahnya masih ditempatin oleh istrinya yang ditalak, dan itu hak dia dalam syariat. Kecuali talak tiga ya, beda cerita. Tapi kalau talak satu dua, masa iddah itu masih di rumah. Dan suami harus memberikan tempat tinggal itu. Maka ketika masih dalam masa iddah, si suami dicekal segala transaksinya terhadap rumah tersebut. Jadi nggak boleh dia jual rumah tersebut atau disewain kepada orang lain yang membuat ini terusir nih istri mantan istrinya. Selesaikan dulu masa iddah dia, setelah itu baru usir kan. Ya kalau udah diusir baru dia boleh dijual dan seterusnya. La yajuzu bai'uha, nggak boleh rumah itu dijual. Li ta'alluqi haqqil mar'ati, karena ada kaitan hak perempuan biha terhadap rumah tersebut. Idza kanat iddatuha, kalau iddahnya tuh bil hamli, iddahnya sambil nunggu kan ada iddahnya kehamilan sampai dia melahirkan, awil aqra, atau iddahnya dengan quru, tiga kali masa suci. Jadi kalau dia ditalak ketika lagi hamil, nunggu sampai melahir. Tapi kalau dia ditalak lagi masa tidak hamil, maka tiga kali masa suci, kan begitu. Li'annal muddatu ghairu ma'lumah, karena muddahnya kan tidak diketahui itu. Maka dia dicekal itu selama masih masa iddah. Qalahul ashab, itulah yang dikatakan oleh ashabus syafi'iyah. Ashab asy-Syafi'iyah, jadi memang betul ya, perempuan itu yang ditalak satu dan dua itu masih punya hak mut'ah. Mut'ah itu salah satunya rumah. Ya masih kayak biasa, sandang, pangan, papan, dia itu masih dapat. Sandangnya dia harus kasih, papannya dia harus kasih, pangannya lebih-lebih lagi. Jadi suami yang teman kan enggak ada yang, maksudnya saya sih enggak tahu kok. Kalau biasanya sih yang terjadi, orang kalau udah talak udah pisah tuh rumah. Si perempuan udah gak mau lagi tinggal di rumah lakinya. Dia ya udah langsung pulang ke rumah orang tuanya. Gitu. Wa minha, dan juga diantaranya yang merupakan orang yang dicekal tapi Syekh Abi Syuja tidak menyebutkan, al-hajru pencekalan ala man ishtara, terhadap orang yang membeli abdan bi syartil i'taq, tapi dengan syarat pembebasan. Fa innahu la yasihhu bai'uh, maka dia tidak sah menjual budak itu tersebut, budak tersebut lagi. Li'anna al-itqa mustahiqqun alayhi, ay mustahaqqun alayhi, karena pembebasan itu menjadi haknya si budak. Jadi ketika ada orang jual budak, saya punya budak, saya mau jual, begitu. Saya mau jual budaknya. Cuman syaratnya, budak ini kalau mau dibeli harus bebas, gitu. Jadi sebenarnya dia bukan budak, dia mencari orang ingin membebaskan. Gitu. Jadi saya punya budak, syaratnya, jadi dia memberikan syarat. Jadi kalau ada orang yang mau beli budak ini, syaratnya harus dibebasi, harus dimerdekakan. Dan itu syaratnya, sah-sah saja dalam syariat, tidak ada masalah. Kemudian ketika ada orang beli budak tersebut, gitu, dia telepon, katanya budaknya mau dijual. Iya, cuma kalau mau beli harus dibebasin, harus dimerdekain. Ya udah deh, ana beli. Gitu. Berapa harga 1M ditransfer? 1M ditransfer, kemudian maka orang yang beli ini tidak boleh kemudian dia jual lagi. Taruh di Tokopedia, dijual budak hitam kuat bertenaga. Nggak boleh, kenapa? Karena memang pembeliannya disyaratkan untuk memerdekakan. Jadi kemerdekaan itu menjadi haknya si budak. Maka orang ini yang membeli ini dicekal untuk melakukan penjualan. Kalaupun tetap dijual, maka penjualannya tetap tidak sah. Jadi salah satu manfaat hajar, manfaat pencekalan itu transaksinya nggak sah. Bukan cuma nggak boleh, tapi nggak sah. Karena kalau tetap disahkan ya untuk apa dicekal kan begitu. Fala yasih wala la fa innahu la yasihu bai'uhu li anna al-idqa mustahaqqun 'alayh. Wa minha dan di antaranya juga al-hajru 'alal musta'jiri fil 'aini allati istajara syakhsan 'alal 'amali fiha. Dzakarahu ar-Rafi'i fi hukmil bai'i qabla al-qabd. Ini agak ribet nih. Al-hajru ala al-musta'jir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan. Dan juga di antara pencekalan yang tidak tertulis atau diabaikan oleh Syekh Abi Suja, di antaranya al-hajru ala al-musta'jir. Pencekalan terhadap musta'jir, orang yang nyewa, fil-aini, di apa namanya barang, allati istajara syakhsan, yang mana dia menyewa orang lain alal amali fiha untuk mengerjakan barang sewaan tersebut. Dzakarahu Rafi'i fi hukmil mabi. Jadi ada orang yang apa namanya nyewa apartemen, nyewa rumah, nyewa kontrakan. Fil 'aini allati istajara syakhsan, di mana pemiliknya sudah menyewa orang untuk bekerja dalam rumah tersebut atau dalam apartemen tersebut, maka si penyewa itu tidak boleh melakukan transaksi apapun. Kan kalau orang nyewa kan boleh nyewain lagi. Saya ngontrak ke Pak Iwan. Pak Iwan punya ruko, saya kontrak Pak Iwan nih setahun 20 juta misalnya. Saya tuh punya hak tuh apa namanya punya hak untuk nyewain lagi tuh. Gitu. Kenapa? Ya saya udah nyewa. Karena ketika nyewa itu kan manfaatnya pindah ke saya dalam waktu tertentu. Karena manfaatnya pindah, udah buat saya, maka manfaatnya saya boleh alihkan lagi. Entah saya sewain lagi atau saya pinjemin ke orang, terserah gitu. Itu punya hak. Tapi dalam kondisi tertentu, orang penyewa tuh dicekal dia untuk melakukan transaksi terhadap barang yang disewa tersebut. Illa allati istajara syakhsan 'alal 'amali fiha, yang mana si pemilik barang itu menyewa orang-orang tertentu, menyewa orang untuk bekerja di apa namanya bekerja di barang sewaan tersebut, di rumah atau apartemen tersebut. Jadi selama ada orang yang bekerja dan pekerja itu diutus oleh si pemilik, si penyewa hanya bisa memanfaatkan barang saja tapi tidak boleh melakukan transaksi untuk dijual. Dzakarahu Rafi'i, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi haqqil mabi'i fi hukmil mabi'i, dalam masalah hukum barang dagangan qabla qabdi, sebelum diserah terimakan. Wa baqiya ghairu dzalik, tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni masih banyak nih hal yang belum kita sebutin tentang pencekalan tersebut. Wa dzikruhu ghairu la'ikin bil kitab, tapi kalau disebutin semuanya ghairu laikin, tidak cocok dengan kitab ini. Kenapa tidak cocok? Karena kitab ini tuh dibentuk kifayatul akhyar. Namanya kifayah cukup al akhyar, pandangan terpilih saja. Jadi kalau semua masalah kita sebutin jadi kepanjangan. Padahal kitab ini kan namanya kifayatul akhyar. Enggak cocok namanya kalau enggak panjang-panjang, tapi namanya kifayah. Kifayah itu kan cukup aja, jadi kita sebutin hal-hal yang cukup dibutuhkan, dan itu adalah pendapat terpilih mazhab. Makanya ada beberapa mazhab beberapa pandangan dalam ulama mazhab yang tidak disebutkan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni. Ya karena namanya kifayatul akhyar, dia sebutin pendapat yang cukup sebagai bekal kita, dan itu pendapat terpilih. Kifayatul akhyar. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan, wa tasarrufus sabiyyi wal majnuni was safih ghairu sahih. Dan transaksi yang dilakukan oleh sabi, anak kecil yang belum balig, wal majnuni dan orang gila, was safih dan orang yang idiot yang membazirkan hartanya, ghairu sahihin, tidak sah. Kata Imam Taqidin, alithni la yajuzu, tidak boleh, tasarrufus sabiyyi, tidak sah tasarruf transaksinya anak kecil, waman fi ma'na, atau orang-orang yang semakna dengan anak kecil, yaitu orang yang tidak cakap dalam mengatur keuangan dan tidak layak untuk melakukan transaksi, wal majnun dan orang gila, waman fi ma'nahu, dan orang yang semisal dengan orang gila, fi malihim, enggak boleh dia melakukan transaksi fi malihim pada harta mereka. Li'anna adama sihhati tasarrufi, karena ketidaksahan, tidak sahnya transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan idiot, huwa fa'idatul hajri, itu adalah manfaat daripada pencekalan. Jadi fungsi pencekalan itu adalah transaksinya tidak sah. Kalau transaksinya kita bikin sah begitu, ya buat apa ada pencekalan? Justru kita cekal itu untuk apa? Untuk transaksinya tidak sah begitu, untuk kemaslahatan dirinya. Nah, iya. Yasihu tadbiru sabihi wa wasiyatuhu fi wajhin. Betul memang tadbir, apa namanya, akan tetapi boleh saja tadbiru sabi wa wasiyatuhu fi wajhin. Boleh si anak kecil mengatur, wa wasiyatuhu, dan orang yang ditunjuk untuk mengatur harta. Jadi wasi itu adalah orang yang ditunjuk oleh, baik bisa oleh wali si anak kecil, atau bisa oleh pengadilan. Jadi katakanlah ada anak kecil nggak punya bapak, nah maka kan ada ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu tuh apa nama lembaganya ya. Kalau di luar negeri kan ada lembaga yang ngurusin harta lansia dan anak kecil. Jadi anak kecil, anak orang kaya nih misalnya, kemudian orang tuanya tiba-tiba tabrakan meninggal kan gitu. Maka kemudian harta yang banyak ini supaya benar diaturnya, pengadilan nunjuk salah satu, itu namanya wasi. Orang yang ditunjuk oleh pengadilan atau orang yang ditunjuk oleh walinya sendiri. Jadi walinya mengatakan, lu urusin harta anak gua ya, ini tanda tangan kesepakatan. Anak gua ada di Perancis, dia tinggal sendirian, soal gini-gini, lu urus, itu namanya wasi. Gitu. Tapi sah juga tadbiru sabiyyi wa wasiyatihi fi wajhin. Boleh. Jadi transaksinya memang enggak boleh, tapi kalau tadbir mengatur anak kecil mengatur keuangan bersama si wasinya, fi wajhin, dalam pandangan salah seorang ulama mazhab enggak ada masalah, sah, li annahu yaudu fa'idatu dzalika 'ala al-maut ba'da al-maut, karena apa namanya itu faedahnya, manfaat pengaturan tersebut akan kembali kepada si suami tersebut ba'dal mauti, setelah kematian. Ini maksudnya apa nih? Kembali kepada kematian. Kita lewatin. Wa amma safi, sedangkan orang idiot yang tidak bisa mengerti bagaimana mengatur harta, jadi menghamburkan harta, fakadzalika la yasihu tasarrufu, maka tidak sah tasarruf transaksinya. Cuman standar idiot ini jadi bias ya kalau sekarang. Kalau disebutin dalam kitab-kitab fikih, memang safi itu adalah orang yang al-mubadziru limalih, yaitu menghamburkan harta. Yang disebut hambur itu kan zalim terhadap harta, artinya menempatkan atau mentransaksikan harta bukan pada porsinya gitu. Dan kalau definisi kitab fikih kita terjemahkan ke dalam konteks kekinian, banyak orang safi di antara kita. Hampir semua selebgram tuh saya pastikan safi. Hampir semua selebgram saya pastikan safi. Iya gimana nggak safi, orang lagi corona dia beli Alphard yang sekian, pamer-pamer kan begitu. Sedangkan di garasinya masih ada Alphard yang kemarin, mobil yang kemarin belum dipakai kan begitu, kan safi itu. Nah, iya. Itu mah iri aja Ustaz, emang iri sih. Cuman kalau pakai standar safihnya kitab kita fikih, safih itu kan mubazir. Yang dikatakan tabzir itu apa sih? Tabzir itu kan mengalokasikan harta untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan fil hali wal ma'al, tidak dibutuhkan dalam saat itu dan dalam yang akan datang. Saat itu dia nggak butuh, yang ada masa akan datang pun dia nggak butuh. Kenapa? Dia masih punya mobil 1, 2, 3, dia masih punya, nah gitu. Kecuali orang mengalokasikan investasi harta untuk anaknya misalnya. Itu kan masih ada kemungkinan tidak mubazir karena ada kondisi al-ma'al yang akan datang tuh. Gitu. Jadi agak bingung nih kalau kita pakai standar Syafi'i gitu. Fakadzalika la yasihhu tasarrufuhu, maka tidak sah orang Syafi'i juga tidak sah transaksinya. Wa illa, tapi kalau kita bikin sah gitu. Artinya kita bilang Syafi'i itu orang idiot enggak sah transaksi. Wa illa, tapi kalau kita enggak bikin enggak sah, artinya kita bilang sah. La batalat fa'idatul hajri, ya maka buat apa dicekal gitu. Kita bikin dia dicekal itu untuk dia tidak sah melakukan transaksi apapun. Kalau kita enggak bilangnya tetap sah gitu, ya untuk apa dicekal. Fala yasihu bay'uh wala hibatuh, maka tidak sah bay'uh, tidak sah dia jual belinya, wala hibatuh dan pemberiannya juga enggak sah, hibahnya juga tidak sah. Wa kadza nikahuh, begitu juga tidak sah nikahnya, bi ghairi idznil wali, tanpa nikah, tanpa izin walinya. Ini kalau dalam ini ya, si orang Syafi'i ini kan laki-laki ya, dia menikah dengan perempuan. Karena kan aslinya laki-laki tidak butuh izin wali, ya dia punya wali apa enggak wali, yang namanya laki-laki masalah saja. Cuman kalau dia Syafi'i, takutnya dibegoin sama besannya kan. Mestinya cuman bayar 200 juta, 20 juta, dibikin 2 miliar tuh mahar kan. Itu. Jadi orang yang Syafi'i nikahnya, walau dia laki, enggak butuh sah, enggak butuh wali. Cuman karena dia Syafi'i, dia butuh izin walinya. Wa kadzalika yasihhu idkuhu wa kitabatuh. Begitu juga dia tidak sah melakukan idkuh, pembebasan budaknya enggak sah. Wa kitabatuhu, dan juga mukatab. Jadi dia punya budak, dia bilang, ntar lu merdeka. Syaratnya lu bayar ke gua sekian, mukatab, lu cicil. Nah itu kan kitabatuh, jadi dia mukatab. Memukatabkan budaknya, itu juga enggak sah. Wa fi wujaihin, di situ wujaihin apa wajuhun, apa wajih. Di sini wujaihin, wa fi wujaihin, dan dalam satu wujaihin itu kan tasghir wajh, pendapat kecil lah. Saya enggak tahu maksudnya apa nih. Tapi pada intinya wujaihin itu ya bagian daripada wajah. Dan dalam satu pandangan ulama Asy-Syafi'i, yanfudhu idkuhu fi maradhi mautihi tagliban li hajril maradhi. Yanfudhu, sah idkuhu, pembebasan dirinya orang yang Syafi'i ini, orang yang merdeka, orang yang apa namanya idiot. Yanfudhu idkuh, kata salah seorang, kata salah satu pendapat ulama Syafi'i, yanfudhu idkuh, sah itu pembebasannya terhadap budak fi maradin, ketika dia sakit wajah. Di sini wujah, tapi enggak terlalu signifikan ya perbedaannya wujah apa wajah gitu. Ahlan Pak Fakhri Stefanos, assalamualaikum warahmatullahi. Yanfudhu idkuhu fi maradi mautihi tagriban li hajril maradi. Artinya kalau orang Syafi'i ini, orang idiot ini apa namanya sakit, dan sakitnya dalam keadaan dikhawatirkan meninggal, yanfudhu idkuhu, maka pembebasan dia terhadap budaknya itu sah. Fi maradhi mautihi, ketika dia sakit, yang sakitnya dikhawatirkan kematian, tagliban li hajril marad, untuk sebagai bentuk apa, taglib, penunaian terhadap haknya ketika dia sakit. Jadi kan gini, orang yang Syafi'i dicekal karena dia Syafi'i idiot. Termasuk orang yang sakit juga dicekal kalau sakitnya sakit yang mengkhawatirkan dia kematian, dan pencekalan itu terhadap sepertiga lebih hartanya. Artinya orang yang sakit nih, orang yang sakit dia lagi sakit dan kata dokter, ini sih susah nih, ya tinggal tunggu aja lah, mudah-mudahan ada keajaiban, kata dokter gitu. Nah ketika dia melakukan transaksi itu boleh, selama transaksinya itu kurang dari atau sepertiga atau kurang dari hartanya. Jadi hartanya 1,5M, maka transaksi yang diboleh itu 500 juta. 500 juta. Nah, begitu ya, itu namanya orang yang sakit kematian, lebih dari sepertiga dicekal. Hartanya 1,5 M, kan berarti 500 juta nih boleh, karena 500 juta 1/1/3 doang. Nah, ketika dia lagi, dia safih sekaligus dia juga orang sakit. Kemudian ketika lagi sakit, dia merdekain budaknya. Loh, lo gue merdekain tuh budaknya gitu. Itu boleh apa enggak? Sah, kata ulama Syafi'i. Sah dengan catatan bahwa budaknya tersebut harga pasarannya itu tidak lebih dari 500 juta. Tidak lebih dari 1/3 harta yang dia punya gitu. Jadi walaupun dia sapi, aslinya dicekal. Tapi ketika dia membebaskan, maka ada dua kemaslahatan. Pertama, memerdekakan seseorang. Dan yang kedua, dia adalah orang yang sedang sakit. Maka orang yang sedang sakit itu kan dibolehkan melakukan transaksi, yang penting tidak lebih dari 1/3 hartanya. Maka ketika dia sedang sakit, maka kita menangkan hukum. Hukum dia sedang sakit, yaitu boleh mentransaksikan hartanya yang 1/3 atau kurang dari itu. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat lain, annahu yanfudhu tasarrufuhu fi mawdhi'in la waliya fihi wala wasiyyi wala hakimin ila ayyal haqqahu nadharun ila ayyal haqqahu nadhur walin fayadribu alaihi al-hajr. Wa fi wajhin, dan dalam satu kondisi, dalam pendapat, salah satu pendapat. Jadi masih ngomongin safih nih, orang yang idiot ini. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat, annahu yanfudh tasarrufu, bahwasanya transaksinya tuh sah. Sahnya di mana? Fi mawdhi'in la waliya fihi, di tempat yang memang tidak ada walinya, tidak ada hakimnya. Jadi nih orang bawa hartanya kemana gitu, ke pulau yang memang tidak ada yang wali, tidak ada orang yang berkuasa atas tempat tersebut, maka transaksinya sah. Wala wasi, dan dia juga tidak punya wasi. Jadi walinya enggak pernah ngutus seorang yang wasi itu tadi ya, orang yang ditunjuk oleh hakim atau oleh walinya sendiri untuk melakukan pengaturan terhadap hartanya. Ketika ada di dalam tempat atau dalam kondisi yang tidak ada hakimnya, tidak ada walinya, tidak ada wasinya, tidak ada orang yang ngatur, wala hakim, dan juga tidak ada hakim, maka transaksinya sah. Tapi sahnya itu tidak mustakir ila ayyal haqqahu nadhur walin, sampai pada kondisi di mana ada seorang hakim yang memantau. Jadi sehari, dua hari, sampai sebulan, baru tuh ada hakim yang datang ke situ diutus oleh penguasa. Ternyata diketahui di sini ada transaksi sebelumnya oleh si Safi kepada Fulan. Safi jual hartanya kepada Fulan dengan harga yang, ya namanya juga idiot, dengan harga yang murah. Fayadribu alihil waj, maka si wali yang baru datang itu dia boleh merecall, apa bahasanya recall, untuk mengulang transaksi si Safi gitu, atau membatalkan. Fayadrib alaihi hajar, kemudian dia tetapkan hajar pencekalan terhadap Safi tersebut begitu. Jadi intinya yang Safi itu memang tidak sah melakukan transaksi karena dia dicekal, karena memang itu fungsi pencekalan dia, biar transaksi tidak sah. Kalau tetap saya buat apa dicekal kan begitu. Walau ishtara, kata Syafi'i saja, walau ishtara bisamanin fi dhimmatihi lam yasiha ala sahih, kalau si Safi ini membeli bisa manin fi dhimmatihi, dengan harga fi dhimmah, dengan harga belakangan. Jadi duit barangnya duluan udah dapat, tapi duitnya belakangan. Jadi apa namanya? Ngutang begitu. Walau ishtara bisa manin fi dhimmatihi lam yasih, itu juga tidak sah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walau talaqa au khala'a, kalau dia mentalak atau dia mengkhulu istrinya, sah. Amat, kenapa dikatakan jual belinya boleh? Jual belinya enggak sah. Tapi kalau talak sama khulunya kenapa sah? Amat talaku, sedangkan talak, adapun talak, fali annal hajra lam yatanawaluhu, karena pencekalan itu tidak mencakup itu, tidak mencakup talak. Karena talak bukan urusan finansial. Talak, pencekalan kita ini yang kita bahas pencekalan finansial. Talak itu tidak termasuk, li annahu laisa bimal, karena talak itu bukan harta. Wa fihi nadhar, dan yang bilang bahwa talak bukan harta itu ada, harus ditinjau min jihatin, dari sisi ma yalhaquhu min tafwidil istimta'i wa tajdidil mahr. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Izni, perlu ditinjau juga tuh orang yang bilang talak tetap boleh. Kenapa? Karena di satu sisi ma yalhaquhu min tafwid, orang yang safih yang mentalak istrinya, berarti dia mengabaikan min ma yalhaquhu min tafwid. Jadi artinya dari satu sisi yang terjadi pada talak ada tafwid, pengabaian terhadap istimta. Istimta itu menggauli istri dan itu bagian daripada akad nikah. Ada pengabaian terhadap istimta, terhadap menggauli istri, wa tajdidil mahri, dan pembaruan terhadap mahar. Wa ajab al-qadi Abu Thayyib, dan Imam al-Qadi Abu Thayyib menjawab keraguan tersebut, bi annahu yatasarra, bahwasanya si safi gitu ya, walaupun dia kan dia bilang tetap sah nih, jadi jual belinya safi nggak sah karena dia safi, tapi kalau dia talak atau dia khulu istrinya sah. Kenapa istrinya ditalak sah? Karena khulu atau talak bukan bagian daripada harta, maka tidak termasuk yang dicekal. Begitu. Kata Imam Taqiyuddin al-Izni, mestinya dicekal juga. Kenapa? Karena kan kalau dia talak berarti dia mengabaikan terhadap haknya. Yaitu apa haknya? Istimta. Istimta itu kan mengabaikan apa? Menggauli istri, dan menggauli istri berkaitan dengan mahar kan nih. Orang kalau enggak digauli maharnya enggak boleh enggak dibayarin kalau ditalakan begitu. Nah, kata Syekh Qadi Abu Thayyib mengatakan enggak, tetap talaknya itu tetap sah, hulunya tetap sah karena memang berkaitan dengan harta. Kalaupun dia enggak dapat, menggauli istrinya, biannahu yatasarra, dia yatasarra aja. Apa yatasarra? Yatasarra itu yaj'allahu asra. Dia beli, asra itu amah, budak. Dia beli budak perempuan untuk bisa digauli. Dia enggak apa-apa, dia talak sah, talaknya sah. Tapi nanti dia bisa beli budak perempuan, budak perempuannya untuk digauli. Itu namanya yatasarra. Jadi yatasarra itu dia beli budak perempuan atau dia punya budak perempuan yang kemudian dijadikan mautu'ah, budak yang untuk digauli. Wala yanfudhu idkuhu, dan tidak sah idkuh, pembebasannya tidak sah. Ya artinya kalau emang udah budaknya itu digauli kan enggak sah enggak boleh dimerdekakan, ya tetap harus jadi ama dia. Enggak boleh dijual juga. Wa fihi nadzar. Dan ini ada, oh maksudnya ini ya, bi ayyatasarra walayan fudu'idku. Ini yatasarra ini beres, kemudian walayan fudu'idkuhu, dia tidak sampai melakukan pembebasan budak. Iya beda masalah ini. Wafihi nadhar, dan kalimat layan fudu'idkuhu itu mesti ditinjau. Enggak begitu juga. Maksudnya ada penilaian bahwa orang yang safih sah itu pembebasannya terhadap budak. Wa ammal khulu, sedangkan al khulu itu mengiyakan permintaan istri untuk ditalak dengan bayaran. Jadi istrinya udah nggak tahan sama dia, gue minta cerai lah, tuh mobil buat lo, jadi mobilnya tuh jadi iwat, jadi bayaran talak. Karena talak itu kan aslinya hak suami. Ketika hak itu diberikan kepada istri, istri harus beli hak itu dengan apa? Bahasa kita gitu, dibeli dengan apa? Dengan iwat namanya. Apa? Mobilnya, tanahnya, sawahnya gitu. Yang penting itu khulu, karena khulu itu mintanya dari istri. Istri minta haknya si suami untuk menceraikan, maka si istri harus ganti hak suami dengan apa? Dengan harta, yang itu namanya khulu. Kalau talakan dari suami bebas gitu tanpa ada bayaran. Wa ammal khulu fali annahu idza sahat talaqu minhu majanan fasihatu bi tahsini awadin awla. Falainnahu, sedangkan khulu, falainnahu karena idza sahat talak, kalau talaknya sah minhu daripada orang safi manjanan, dan talak itu tanpa ada bayaran gratis, fasihatuhu maka sahnya khulu bitahsili iwadin, dengan mendatangkan ganti dibayar oleh si istri, itu aula lebih utama. Yang gratis saja dia boleh talak apalagi khulu. Jadi maksudnya ingin menegaskan bahwa orang safi, iya kita cekal transaksi finansialnya, tapi kalau dia mentalak atau dia mendapat atau dia khulu istrinya, itu khulu dan talaknya sah karena tidak berkaitan dengan dengan harta. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok ya. Mudah-mudahan besok kita semua diberi kesehatan, keluangan, waktu. Jadi udah berapa hari kita liburnya? 2 hari. Kayaknya udah kelamaan banget nih. Insyaallah kita lanjut besok hari. Wa idam tana'a tasarrufu haula. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para guru-guru kami, para asatid, para tokoh masyarakat, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, dan koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.